إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، ولقد ذكرنا بأبواب عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة سلفية، ألا العقيدة هي مرور الكفلاء آخر إكراه من جدي في أهمية الصرف الصالح. فإيمان ذلك أقبل الله سبحانه وتعالى على الرسول كتابنا على ملائكة على آخر بناء لأن كيفية القضاء والقدر لأن الاختراع في الكتاب الذي صدقنا عليه فهو لنا والسلف على من إيمان آخر الذي صدقنا على الله سبحانه وتعالى لذلك فهمي لذلك نعم الله لأن صفات الله سبحانه وتعالى لذلك يجبون أمر يوم الإيمان أعطى يدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث حديث من صحيح كان يجلس أن الله تبتل أمر الله لأن صفات الله سبحانه وتعالى dan mereka dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri dari penyakit-penyakit yang dapat merusak pemahaman dan keyakinan seseorang dalam keimanannya kepada Allah dan nama-nama dan sifat-Nya. Biasa penyakit yang harus dijauhi alamat ini at-tasyyik wat-tadbir menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk. Ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah berlepas diri dari pemahaman al-mushabbihah yang menyerupakan Allah dari makhluk yang mengatakan bahwa penglihatan Allah sama seperti penglihatan makhluk, penglihatan Allah sama seperti penglihatan makhluk, tangan Allah sama seperti tangan makhluk, dan seterusnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan siapapun dan apapun. Dalam firman Allah azza wa jalla menjelaskan ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أتت صورهم يعني بجميع الله الله عز وجل مع أمرها لهم فيها الخلق كل يعني بجميع الله سبحانه وتعالى. سبحان أهل السنة والمسيح دليل بنيتي تعطيل mengingkari nama Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan mengingkari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal tasdid dari kelompok al-mu'tazilah, kelompok yang mengingkari nama Allah dan sifatnya atau menetapkan nama atau mengingkari sebagai sifat dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Sebagaimana ahli sunnah yang berkonfirmasi dari penyakit tahrif, merubah-rubah lafaz atau makna dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merubah lafaz seperti kaum Jahmiyah yang mereka merubah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kana Allah Musa takliman, lalu mereka berubah menjadi wa kana Allah Musa takliman. Tadinya lafaz Allah Azza yang seharusnya dibongkar, yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, lalu mereka berubah menjadi fathah, yang mereka maksudkan bahwa yang berbicara adalah Musa bukan Allah, karena mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat terkenal berbicara. Ini berubah apa? Atau berubah mana? Merubah makna, menetapkan lafaz tauhid, merubah makna dari makna yang sahih dalam bahasa Arab kepada makna yang sama sekali tidak ada dan tidak dikenal oleh bahasa Arab, karena tersebut bermakna seperti apa yang mereka inginkan, seperti merubah makna tanah. Ya Allah, menjadikanmu kesukaan. Kedua tangan Allah Azza wa Jalla terlentang. Lalu mereka mengatakan yang dimaksud tanah adalah kekuasaan. Atau merupakan makna istawa, menjadi istawa, menguasai. Ya, makna istawa dan makna istawa tidak dikenal. Jika orang pula tersebut yang menetapkan makna istawa yang bermakna tinggi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dengan makna istawa menguasai. Kata istawa dalam bahasa Arab itu tidak akan disebutkan kata istawa kecuali setelah adanya mubalaghah terjadi peperangan, lalu kelompok ini mengarahkan kelompok yang satunya dan menguasai kelompok yang satunya, maka disebut istaula. Istaula alaihim, mereka berhasil menguasai mereka kelompok lawannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikatakan bahwa Allah ada yang menjadi lawannya, lalu kemudian supaya Allah menguasai, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai. Nah, Allah sebagaimana ahli sunnah juga terlepasir dari penyakit takyif. Takyif artinya membagaimanakan sifat Allah, membayangkan bagaimana sifat Allah, membayangkan bagaimana tangan Allah, membayangkan bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, dibayangkan lalu digambarkan sedemikian rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala berpikir dari itu, dari seluruh perasaan makhluk. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa mengingkari ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa berubah dari makna yang sebenarnya, dan tanpa tadi membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Abdullah yang mati di sini, rahimahullah. Beliau hidup di atas beliau meninggal pada tahun 600 Hijriah. Di mana beliau menukik kesepakatan para ulama salaf. Kata beliau, ya kan wasfakan Allah wa iya lima yurrihi minal qawli wal amal wa niyah wa a'adana wa iyaka minal zayhi wal zalam anna salih al-salam wa khiyar al-khalam wa sadati al-imah wa ulamai umah ittafakat akwalhum wa tatabakat arahum al-imam billahi azza wa jal وأنه واحد أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شريك ولا نظير ولا عدل ولا نبي. فتقولها سبحان الله سبحانه وتعالى مريك التوفيق كبالا كبيرا جميعا كبالا هلحن بإذن الله سبحانه وتعالى dari كتابة عمل دنيا dan سبحان الله memberikan perlindungan kepada kami dan kalian dari berbagai penyimpangan dan kekeliruan dalam pemahaman bahwa as-salafus salih dan orang-orang pilihan dari orang yang terbelakang yang mengikuti mereka dan dari kalangan tokoh-tokoh para imam umat ini dan para ulama umat ini sepakat ucapan mereka, sepakat perkataan-perkataan mereka dan sesuai pula pandangan-pandangan mereka dalam hal keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah wahidun ahad satu-satunya kesempatan satu-satunya kita mengurus rezeki yang mengurus seluruh makhluk dan dia pula satu-satunya yang berhak untuk disembah satu sholat di mana Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada makhluknya. Makhluklah yang butuh hanya kepada Allah. Hayyul Qayyum. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sendiri dan yang mengurus makhluknya. Maha mendengar, Maha melihat, tidak butuh bagi Allah. Tidak ada pendamping. Tidak ada yang menyerupai Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan Ahlu Sunnah menunggu dari kesepakatan para ulama salaf. Sebagaimana beliau juga mengatakan wa tawarat wa tawarat akhbar wa sahhat al-adhar bi anna Allah azza wa jalla yanzilu kull laylatin ila sama'i dunya fa yajibu al-iman wa at-taslim lahu wa tarku al-i'tirad alayh wa ifradu min ghayri takyif wa tanzih wala ta'wil wala tanziyah di hakikat nuzul dan telah mutawatir berita-berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam dan telah sahih riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada setiap malam selama dunia. Maka wajib mengimaninya, wajib bersah diri dan meninggalkan keberpandian dan mengimani hadis tersebut, riwayat tersebut tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa berubah makna dan tanpa menafikan hakikat tadi turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menukil dari kesepakatan para ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Jadi Ibnu Khuzaimah termasuk di antara paling paling memerhatikan tambahan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau hidup di Arab yang ketiga, meninggal pada tahun 311 Hijriah. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala وزعمت الجهمية عليه لعن الله أن أهل السنة ومتبعي آثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المخبرين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم نزله المسجد بين الجسدين وعلى لسانه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل الموصوف اليه مشبهه. رب الجميع يجيب المباراه المدركه هو الله معه ابن خزيمه لانه يقول لك ولا اختلف وهو اهل السنه. Kalau pemikirannya kata bahwa ahlu sunnah dan orang-orang yang berjalan mengikuti riwayat yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifatnya sebagaimana Allah menetapkan dalam dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an ini, yang menetapkan apa yang terdapat di dalam isi Al-Qur'an dan menetapkan apa yang disebutkan melalui kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penukilan yang sifat terpercaya dari penukilan yang adil dan sifat terpercaya dengan syarat yang bersambung, maka kelompok jahmi yang menuduh ahli sunnah dengan sebutan al-musyabbihah menyerupakan Allah dan makhluk jahilan minhum lintai rabbi Allah sunnah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena kejahilan mereka, kebodohan mereka dalam memahami kitab Allah dan sunnah dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qillat ma'rifatihi bi lughati al-haq allazi balaghahum qutila. Allazi lughatihi qutila. Dan karena minimnya pemahaman mereka dalam bahasa Arab yang dengan bahasa Arab tidak membaca Al-Quran dengan bahasa Arab tidak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan masih banyak lagi dari keyakinan para ulama salaf yang menetapkan akidah bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Bahkan ketika Abu Hanifah rahimahullah ta'ala beliau ditanya tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri apa kata beliau? Yang ziru bila fi'il Allah turun tanpa kalian mempertimbangkan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bahkan yang ini merupakan Allah dan makhluk dan masih banyak lagi dari ucapan para ulama. Kalau seandainya waktunya banyak saya akan sebut yang satu besar sama-sama pokoknya singkat dan masih ada pembahasan pembahasan yang baik. Saya cukupkan beberapa ucapan para ulama salaf. Akhirnya salaf yang demikian jelas, demikian jelas masih saja ada di antara mereka yang mengusung bid'ah salaf. Mereka menuduh bahwa salafi adalah kelompok mujassimah musyabbihah. Masih saja ada dulu hingga sekarang mengatakan bahwa salafiyah adalah kelompok yang mengikuti Ibnu Taimiyah, yang kelompok ini dikenal dengan pemahaman musyabbihah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani. Masih saja ada dulu ya. Pada hati ya salah sangat gamblang transparan jelas tidak ada kesalahan pada dan tuduhan ini dari dulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa mereka kelompok jahmiyah, jahmiyah bandar, bukan jahmiyah kelompok jahmiyah. Mereka dulu ahli sunnah musyabbihah. Oleh karena itu, kata Abu Hatim al-Razi, rahimahullah, beliau juga ini pejabat ketiga, salah satu lima pejabat kami, meninggal pada tahun 277 Hijriah. Kata beliau, alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihah. ingin mengetahui tanda seorang ibu mengikuti kelompok jahiliyah. Ketika mereka menuduh ahlu sunnah dengan sebutan jahiliyah, menyerupakan Allah dan Rasul. Jahiliyah itu penisbatan kepada jahat bin Sofwan yang mengingkari nama-nama dari Allah SWT. Yang Sofwan mengambil ilmunya dari Al-Ja' bin Dirham. Al-Ja' bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an al-Nahdi yang meyakini bahwa pada diri Alim bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Bayan bin Sam'an al-Nahdi mengambil ilmunya dari Qalu, keponakannya dari Ibn al-Asam, yang mengambil ilmu dari pamannya dari Ibn al-Asam, seorang Yahudi. Jadi sama ilmu kelompoknya dari Yahudi yang pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berlaku. Pada hari tanda seorang ulama ketika mereka dulu ahlu sunnah musyabihah. Kata Abdullah kan Razi, kalau seorang imam ahli sunnah meninggal pada tahun 264 Hijriah. Kata beliau, al-mu'attilah an-nabiyyah alladziina yunkiruna sifat Allah azza wa jalla allati wasafa Allah biha nafsahu fi kitabihi wa 'ala kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa yukadzibuna bil akhbar as-sihah allati jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifat wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-manqusah على موافقة ما اعتقدوا من الضلال ويحسبون رواتها إلى التشبيه. فمن نسب الواصفين ربهم كرم تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطي الناس. طبيعي. إن أحسن المتكلمين أبو الدرع الواصف termasuk dia sekarang pulang masyarakat. Seringkali mereka menisbahkan Ibn Zaymiyah itu mujassimah, musyabbihah. Dan Malik dan tinggal mengguru perkara Ibn Zaymiyah dengan alasan bahwa Ibn Zaymiyah itu bukan darah. Beliau pun tiga tahun menjelang sebuah kegelapan di sini hidup di alam itu. Nah, kita kembali kepada yang disebut ulama besar yang kemudiannya para hikmah yang menukil dari mereka, dari para ulama besar, bukan dari beliau. Nah, ini termasuk Allah hidup setelah zaman yang mau jadi, mau jadi pada tahun 2019 dia meninggal. Alamin Abu Zuhra Razi Rahim. Beliau mengatakan kelompok Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya dan lalu lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendustakan berita-berita yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Lalu mereka berubah-ubah makna dengan rohi-rohi mereka, dengan pandangan-pandangan mereka yang menyesuaikan dengan apa yang mereka yakini dari kesesatan. Lalu kemudian mereka menisbatkan para ulama sunnah, para pembawa riwayat-riwayat sahih dengan tuduhan musyabihah menyerupakan Allah dan Allah. Lalu kami barang siapa yang menisbatkan orang-orang yang menyifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyifati dirinya dalam Al-Qur'an dan sebagaimana mereka menyifati berdasarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakan Allah dan makhluk, lalu mereka dituduh sebagai kelompok musyabihah, maka dia adalah seorang kelompok mu'attil yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kesempatan para ulama. Mereka mengimani apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masalah turun ke langit dunia, hadis-hadis sahih. Tidak pengingkaran dari para ulama besar. Para sahabat mendengarkan hadis-hadis ini tanpa pengingkaran dari mereka. Karena mereka orang-orang yang pasti dalam berkata Al-Quran dulu dengan bahasa Arab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada mereka juga dengan bahasa Arab. Tidak ada yang lain. Yanziru Rabbuna Tabaraka wa ta'ala kulla lailati ila samai dunya fi thuluthi al-layl akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun dalam ini pada sepertinya malam tadi. Maka kita mengatakan Allah Azza wa Jalla turun. Tanpa kita bagaimana? Tanpa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sebagaimana kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Ada pertanyaan pada asal sifat atau pada asal kata itu tidak menunjukkan persamaannya hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sifatnya mendengar, iya kan? Asal Allah mendengar, manusia mendengar, iya. Tapi apa masalah pendengaran Allah dan pendengaran makhluk? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Manusia juga punya penglihatan, iya. Namun tidak sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penglihatan yang maha sempurna. Dari segala sisi makhluk dengan berbagai kekurangan. Maka demikian juga sifat-sifat yang lain. Akhirnya mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mereka hanya menetapkan nama Allah Sami bila Sami, Allah Basir bila Basar. Allah namanya Sami tapi Allah tidak mendengar. Allah namanya Basir tapi Allah tidak melihat. Dan seterusnya. Allah Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, tapi tidak punya rahmat. Itu maksudnya. Yang terbawa kepada pemikiran ini, yang juga mereka dari kelompok Mu'tazilah adalah yang mengingkari sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menetapkan beberapa sifatnya. Seperti kelompok Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Qudariyah. Ada yang mengatakan tujuh sifat: Hayyun, Alimun, Qadirun, Wal Jalalu Lahu, Iradatun, Wa Kadzalika As-Sam'u Wal Basar. Hanya tujuh. Haya, Qudra, Qudra, Hayyun, Ilmu, Al-Kalam, Iradah, As-Sam'u Wal Basar. Tujuh. Sebagian ini menambah 14 adalah menambah 20 menjadi sifat wajib 20. Wujud dia bakal kepala suari dia bu dia sih kudu ibadah dan semua menetapkan 20 sifat lalu kemudian mengingkari sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menuduh ahli sunnah as-salafiyah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan musyabihat. Ahli sunnah menetapkan Allah turun dalam dunia. Kenapa kita menetapkan? Karena disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu belum ngerti ya kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengerti tentang apa yang datang dari Allah, karena beliau berbicara berdasarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun, tapi jangan mereka mengatakan ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mengatakan Allah itu turun. Kalau turun dalam dunia, salah seorang mereka ini sambil berceramah lalu dipersatakan Allah turun dalam dunia berarti yang sakit yang menyatakan bahwa turun berarti meninggalkan ketinggian. Tidak tersebut, tidak tidur sehingga, tidak menghalang dan dua hal, tidak pula terawal dalam sadar. Mereka menetapkan turun, hidup hakim kepada Allah SWT. Kita mengimani agar ruh akan belajar bilangnya, pahami, imani sebagai dasarnya di dalam bulan Ramadhan tersebut, tanpa kamu bagaimana, tanpa kamu merupakan Allah yang makhluk. Siapa yang mengatakan bahwa Allah turun ke dalam dunia berarti atas Allah kosong? Siapa yang mengatakan? Bukan ahlu sunnah, itu pemahaman kami. Pemahaman manusia yang dangkal ini menyangka kalau turun berarti tidak mungkin ketinggian. Kalau seorang pemuda timbang berarti tidak ada yang tersimbang. Ahlu sunnah tidak ketinggian. Namun ada satu fitnah yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dengan itu pun mereka beralasan untuk menuduh Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah mujassim, musyabbih, menetapkan bahwa Allah itu berjasmani dan menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Mereka menyebutkan ada sebuah kisah, kisah yang datang dari seorang yang tukang rekyah melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain yang bernama Ibnu Battuthah. Ibnu Battuthah ini disebutkan dalam kisah perjalanannya, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Battuthah tidak dikenal sebagai orang yang tak percaya dan yang bisa dijadikan sebagai pegangan apa yang disebutkan. Tidak semua orang ngomong harus dipercaya. Tidak semua orang berbicara hal berdengar dan mencapai dan dibenarkan. Tidak semua. Berapa banyak para kandidat itu, para penulisnya, mereka perlu disikap. Namun mereka mengisi kita tersebut dengan berbagai yang berusaha. Karena itu baru dalam pikirannya yang mengatakan wakala dukul li ba'ilak asyiatan nahar wakharaitu minha bilgudu li harap isyiat ila dimash. Aku masuk ke daerah ba'ilak di siang hari, dan aku keluar melihat ba'ilak di pagi hari karena kerinduanku untuk mendatangi Damaskus. Aku pun tiba pada hari Kamis pada tanggal 9 di bulan Ramadhan pada tahun 726 Hijriah. Aku sampai ke kota Damaskus negeri Irak. Maka aku pun singgah di kitab Madrasah Al-Malikiyah yang dikenal dengan Asy-Syarabiyyah. Jadi dia menceritakan kisah Nabi yang masuk ke Damaskus pada hari Kamis tahun 726 Hijriah. Terus dia bercerita sampai dia mengatakan wakana di Dimashqa min kibari fuqaha'i Hanabiyah. Tapi Yudhi Ibnu Taimiyah kami usha yang terkata lebih guru dan tidak masuk ada soal dari kalangan seorang fakih yang senior yang bernama Hanbali. Dia bernama tapi Yudhi Ibnu Taimiyah ulama besar di negeri Syam yang berbicara dalam berbagai macam cabang ilmu syar'i. Kemudian dia mengatakan fa'aratuhu yawmal jum'ah wa huwa yaridun nas ala mimbari jami' wa yudzkiruhu. Maka aku pun menghadiri pada hari Jumat dalam keadaan Ibnu Taimiyah menyampaikan nasihatnya kepada kaum muslimin. Dia berada di atas mimbar masjid dan mengingatkan kaum muslimin, nasihat kaum muslimin. Fakahal min jumlah kalamih an qala, maka di antara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam mimbar itu, dalam nasihat tersebut di atas mimbar, dia mengatakan innallaha yanzilu ila sama'i dunya kanzuliha dunia seperti turunnya aku ini. Lalu katanya Ibn Taimiyah turun dari mimbar seperti turunnya. Ketika diungkapkan itu, angkat dibantah oleh seorang ahli fikih yang bernama Maliki yang disebut dengan Ibn Zahra, pembantah yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah. Demikian yang disebutkan oleh tukang jalan itu Ma'rufah Rahab. Subhanallah. Dia mengatakan dia masuk pada tahun 726 Hijriah. Pada bulan Ramadhan tanggal 9. Mari kita melihat di mana keberadaan Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada tanggal 9 Ramadhan tahun 726 Hijriah, beliau sudah ada di dalam penjara Qal'ah. Ya, ada di mana? Beliau di penjara. Dan juga dipersaksikan oleh murid-muridnya. Mereka bercerita. Dan murid-murid juga tak Al-Hafidh Ibn Hadi demikian juga yang berada Hamdan dalam Tawafat Hanabilah. Beliau mengatakan makata syaihu في القلعة من شعبان سنة 26 إلى ذي القعدة سنة 28. Bahwa Syekh tinggal di dalam penjara Qal'ah di Damaskus itu. Pada bulan Syaban beliau telah masuk penjara pada tahun 726 Hijriah. Dan beliau terus berada di dalam penjara sampai pada bulan Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Maksudnya apa? Sampai demikian Lintikan tahun 728 Hijriah. Dijelaskanlah oleh Nabi Hadi tahun itu ya, bahwa beliau masuk penjara pada tanggal 6 Syaban. Pada tanggal 6 dan tidak lebih keluar dari penjara selain. Dan siapa yang dilihat oleh Ibn Taimiyah? Dia orang yang baru datang. Baru datang, tidak mengenal siapa itu Ibn Taimiyah. Mungkin dia asal dengar. Atau mungkin juga memang dia berdusta. Sengaja memfitnah Ibn Taimiyah Allah Ta'ala untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa arti dari Ibn Taimiyah adalah musyabihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu membuat cerita palsu bahwa Ibn Taimiyah mengatakan Allah turun dalam dunia seperti turunnya aku dari mimbar lalu begitu turun, padahal beliau berada di dalam penjara. Maka dengan mengetahui ini sejarah diketahui berdasarkan pemahaman para guru saya. Dan sayang sekali mereka-mereka yang tidak senang dan memusuhi Ibn Taimiyah rahimahullah taala, mereka sering kali menghukumi tanpa punya saudara. Hati tidak senang apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah pada tanggal itu? Mereka terus menghukumi. Soal Ibn Abbas dalam Ijtihad Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan tentang Ibn Taimiyah, lalu lagi yang berkumpul di tempat-tempat sementara murid-murid yang memperhatikan begitu yang dimulai siapa sudah masuk dalam penjara, kerja, berdusta. Ini bukan ini kesempatan. Kalau ingin mengetahui siapa Ibn Taimiyah, berapa banyak dikata beliau dan dia tulis, baca ini. Apalagi kalau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tulisan sebenarnya. Cuma kita mungkin bisa melihat apa perkataan yang dari Allah Subhanahu wa taala dalam bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mungkin dari berita palsu. Tidak ada sama sekali dari Ibn Taimiyah rahimahullah dan dari kitab beliau yang menjelaskan bahwa turun Allah Subhanahu wa taala dalam dunia seperti turunnya beri dari mimbar atau seperti turunnya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah dusta dan ini adalah fitnah yang disebabkan oleh musuh-musuh Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini harus dipahami masyarakat muslim. Tidak datang kepada mereka kalau tidak kalian ingin membahas tentang keyakinan Ahlussunnah, tolong dibahas secara ilmiah jangan dengan hawa nafsu. Jangan membuat fitnah, jangan membuat kerusakan bahwa Ahlus Sunnah itu mudah silat. Nanti akan kita lanjutkan. Apa keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam hal menetapkan apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani atau tidak? Ini masalah muslim rahimahullah. Dan fitnah itu disuarakan. Dan amali orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dari Indonesia atau yang dari luar Indonesia, mereka terus menyalahkan intinya dengan berbagai macam fitnah dan kerusakan. Kalau mereka Islam, seharusnya mereka membaca buku-buku Ibnu Taimiyah. Berapa banyak? Aqidah Wasithiyah, Al-Fatwa Al-Hamadiyah, As-Sahadiyah, atau langsung merujuk ke Majmu' Fatawa, atau Al-Fatwa Al-Kubra. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang mengatakan banyak sekali. Dan tulisan Ibnu Taimiyah yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan beliau berlepas diri dari kelompok Al-Mujassimah dan Al-Musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau salah Islam seperti Islamnya seorang doktor Khalil bin Muhammad Haras, beliau ini lulusan Al-Azhar. Ketika beliau akan mengalami lulusan doktor S3, maka para dosen yang meminta untuk membuat dirasah mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyah dan membantah. Tentu untuk membantah secara ini harus berdiri kepada tidak sahih dalam mana dia soal yang belakang dia adalah dan tentu pemahaman syariah. Maka dia mulai membuka kitab-kitab Syekhul Islam dari Rahimahullah. Semakin dia membaca perkara bidangnya, semakin dia bingung dengan keinginannya sendiri. Dalam karena dia tidak mampu membantah hujjah-hujjah yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah dalam membantah kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Sampai kemudian pada akhirnya bukannya beliau membuat berhasil membuat tesis membantah intinya, beliau menjadi seorang Salafi. Allah Subhanahu wa taala tidak membela Ibnu Taimiyah, bahkan mencap tidak Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau mencari aqidah Wasithiyah, beliau mencari wasiyah dunia karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka orang harus bersikap insaf kalau ingin membantah. Jangan asal mungkin, jangan menungki dengan memotong-motong ucapan seorang iman, seorang alim. Dan itu yang dilakukan oleh mereka yang tidak senang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Allah Ta'ala, Amin. Salam sejahtera. Wa'alaikumsalam.